hidupnya. Mayat-mayat hidup, sumbang suaranya, di mana tempatnya. Mereka yang celaka, tetap tak berdaya, mencoba mengucap doa, berserangan di jalan menjadi sinyal. Mereka yang berkata